Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang setelahnya, hadis yang ke-91 dari risalah tersebut. Kita bacakan wa'an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, dalam keadaan dia kencing. Wa la yatamassah minal khala'i biyaminih, dan jangan pula dia menyentuhkan dengan tangan kanannya setelah dia membuang hajat. Wa la yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernafas di bejana. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, walafdhu li Muslim, dan riwayat hadis ini pada lafaz al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepada kita tiga arahan. Yang pertama, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang menyentuhkan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Sehingga pemahaman keterbalikan dari riwayat hadis ini, ketika seseorang dia kencing, maka yang dia sentuhkan kemaluannya adalah tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Demikian pula selepas dia membuang hajat juga sama, jangan dia menggunakan tangan kanan. Sehingga yang difahami dari riwayat tersebut, dia harus menggunakan tangan kirinya. Kemudian arahan yang ketiga adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang yatanaffas fil ina, bernafas di bejana. Dan masing-masing dari dua masalah ini insyaallah kita akan sebutkan perincian-perinciannya. Tayib, adapun masalah yang pertama terkait penggunaan tangan kanan untuk digunakan seseorang menyentuh kemaluannya, terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait apa hukumnya. Apakah larangan tersebut dibawakan ke makna tahrim? Berarti kalau haram menunjukkan berdosa seseorang menyentuhkan tangan kirinya ketika dia kencing, demikian pula ketika dia buang hajat. Yang harus dia gunakan dan wajib adalah dengan tangan kanannya. Ataukah dibawakan ke makna al-karohah, makruh, karohiyatu atanzih, yang artinya kalau dibawakan ke makna al-karohah adalah lebih utama untuk seseorang memakai tangan kirinya, bukan tangan kanannya, dan tidak berdosa bila seseorang menggunakan tangan kanannya tersebut. Terjadi khilaf di antara para al-fuqaha terkait hukum tersebut, apakah dibawakan ke makna tahrim ataukah makruh, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan ke makna al-makruh. Ke makna makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Ini pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Mereka berdalil hadis yang mereka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hukum menyentuh kemaluan dalam keadaan dia berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama huwa bid'atun minka. Hadis yang telah kita lalui pembahasannya terkait masalah apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan innama huwa bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan seseorang adalah termasuk dari anggota tubuh dirinya. Jadi kalau semisal seorang dia menyentuh tangan kanannya, tangan kirinya dibolehkan, kakinya juga dibolehkan, menggunakan tangan apa saja. Demikian pula ketika seseorang hendak menyentuh kemaluannya, boleh baginya untuk menyentuh dengan tangan kanannya. Namun yang utama, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha adalah dia gunakan tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Kemudian pendapat yang kedua dari mazhab al-zahiri, mazhab al-zahiri ya, dan dikuatkan oleh Imam Syaukani, mereka berpendapat bahwasanya larangan di dalam hadis tersebut dibawakan ke makna tahrim, dibawakan ke makna at-tahrim, disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan lafaz la yamassa ahadun dzakarahu bi yaminihi. Jangan salah seorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya tanpa di sana ada dalil yang membawakan ke makna al-makruh. Dan wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang rajih adalah madhab jumhur dari kalangan para fuqaha, walaupun yang lebih utama untuk kita seorang muslim melakukannya adalah al-khuruj minal khilaf. Kita tatkala melihat adanya perselisihan di antara para fuqaha, ada yang membolehkan, ada yang tidak, maka yang lebih utama kita lakukan adalah keluar dari perselisihan tersebut. Yakni kita berupaya untuk menggunakan tangan kiri kita ketika menyentuh kemaluan tersebut tatkala kencing, demikian pula tatkala buang hajat. Naam. Karena adanya pendapat sebagian dari fuqaha yang beranggapan itu adalah perkara yang diharamkan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah terkait menyentuh kemaluan. Di dalam hadis ini disebutkan pada dua keadaan. Yang pertama ketika dia kencing, yang kedua ketika dia buang hajat. Artinya adalah apakah hanya pada dua keadaan ini saja seseorang dilarang untuk menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya, ataukah dibawakan ke makna al-umum, yakni pada keadaan apa saja. Kalau gatal jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Nah, kalau semisal dia ingin mengambil sesuatu maka dia ambil dengan tangan kirinya, jangan tangan kanannya. Nah, ini juga pendapat yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Sebagian pendapat beranggapan bahwasannya larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibawakan ke makna al-umum, terkena kepada seluruh keadaan yang menyebabkan seseorang berkeinginan untuk menyentuh kemaluannya agar jangan dia sentuhkan tangan kanannya ke kemaluan tersebut, namun hendaklah dia menggunakan tangan kirinya. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mereka az-zahiriyah dan dirojikan oleh sebagian di antara para fuqaha, para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa amma masud dzakari bil yamini famanhiyun anhu fi kulli halin. Adapun menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, ini adalah perkara yang dilarang bagaimanapun keadaan dan kondisi seseorang. Berarti baik ia menyentuhnya tatkala selesai buang air kecil ataukah tatkala dia selesai membuang hajatnya. Hendaklah yang dia sentuhkan, yang dia gunakan untuk membersihkan kemaluannya tersebut adalah dengan tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Demikian pula pada keadaan-keadaan selainnya yang dibutuhkan seseorang untuk menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia memakai tangan kirinya, bukan tangan kanan. Lima rawah Abu Qatadah, berdasarkan kata Syekhul Islam, riwayat hadis yang dikeluarkan melalui jalur sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz la yamassak la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi. Disebutkan pada sebagian lafaz, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya, tanpa disebutkan di sana apakah kondisinya dalam keadaan sedang kencing ataukah buang hajat. Wala yatamassah minal khala'i bi yaminihi, dan janganlah seseorang menyentuhkan tangan kanannya tatkala dia selesai membuang hajatnya. Hadis ini juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari penjelasan Syekhul Islam nampak jelas beliau berpendapat bahwasanya larangan menyentuhkan tangan kanan ke kemaluan seseorang dibawakan ke makna al-umum, pada seluruh keadaan-keadaan yang dibutuhkan seseorang untuk menyentuhkan tangannya ke kemaluannya. Al-Imam Ibnu Hazm juga menyebutkan la yajuzu li ahadin massu dzakarihi bi yaminihi jumlatan, tidak boleh bagi seseorang untuk dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya secara umum. Illa inda daruratin la yumkinuhu ghaira dzalik, terkecuali pada keadaan kondisi darurat yang tidak mungkin dia melakukannya kecuali dengan tangan kanannya tersebut. Wala ba'sa bi ayyamussa bi yaminihi thauban 'ala dzakarihi, dan tidak mengapa kalau semisal tangan kanannya tersebut dia sentuhkan ke kemaluannya dalam keadaan ada pelapis kain pakaian. Naam. Kalau antum gatel, naam, enggak masalah antum garuk dengan tangan kanan antum, karena apa? Ada kain yang melapisi antara tangan tersebut dengan kemaluannya. Kecuali kalau bersentuhan langsung, ini dilarang oleh mazhab Zahiriyah. Demikian pula pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Terkecuali dalam kondisi darurat. Seperti apa kondisi darurat? Tangan kanan seseorang tidak bisa lagi digerakkan secara maksimal, ya kan? Tidak bisa lagi digerakkan secara maksimal, atau mungkin tangan kanannya cacat, maka boleh baginya untuk menggunakan tangan kirinya. Naam. Wa masu dzakari bi syimali mubah, wa mashu sa'iri a'dha'i bi yaminihi wa bi syimalihi mubah. Beliau berpendapat bahwasanya yang digunakan oleh seseorang menyentuh adalah tangan kirinya. Nah, dan menyentuh anggota-anggota badan yang lain selain dari kemaluan dengan tangan kanan dan tangan kiri itu dibolehkan. Sehingga pendapat ini membantah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang membolehkan seseorang untuk menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya, disebabkan karena kemaluan termasuk dari bagian anggota tubuh seseorang. Wallahu a'lam. Naam. Al-Imam Ibnu Munzir juga menyebutkan fayan baghilil mar'i ay yahrisa alla yamaz alla yamassa dzakarahu bi yaminihi illa li'udhrin. Maka selayaknya bagi seseorang untuk dia bersemangat agar jangan menyentuhkan kemaluannya tersebut dengan tangan kanannya kecuali kalau semisal dia punya uzur. Nah, contohnya yakunu min ayyakuna biyasarihi illatun, tangan kirinya tersebut ada penyakit, terkena sesuatu sehingga menyebabkan akhirnya dia tidak bisa menggunakannya. Nah, kemudian beliau menukilkan beberapa riwayat, di antaranya perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mata ghannaitu wala tamannaitu wala masastu dzakari biyaminihi mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah menyanyi. Mata qanna itu, saya enggak pernah menyanyi. Nah, ada mungkin di antara antum yang suka menyanyi, ha? Nah, sambil kamar mandi nyanyi. Dengan beragam bahasa ya kan, lagu Korea, nyanyi. Nah, nyanyian ini termasuk dari perkara yang diharamkan di dalam Islam dan terdapat pembahasan khusus dalam bab ini oleh mereka para ulama yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tamannaitu, saya tidak pernah memanjangkan angan-angan. Tamanni ya kan, terlalu panjang angan-angannya, ini juga termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala masastu dzakari biyamini mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah menyentuhkan tangan kananku ke kemaluanku semenjak saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena isi dari baiat tersebut adalah untuk seseorang taat mendengar, tidak bermaksiat terhadap perintah, demikian pula larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara perkara-perkara tersebut adalah termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat semangatnya Utsman bin Affan untuk benar-benar mempraktekkan perintah Rasul agar seseorang jangan menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya. Nah, enggak pernah beliau lakukan semenjak beliau membaiat Nabi sampai wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula Imam Ibn Mundhir menyebutkan riwayat dari Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma masastu dzakari biyamini mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuhkan tangan kananku ke kemaluanku semenjak saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kedua riwayat ini, Al-Imam Ibn Mundhir memberikan nasihat agar seorang muslim bersemangat untuk jangan menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya, kecuali kalau semisal dia punya uzur. Nah, kemudian beliau juga meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kanat yaminuhu sallallahu alaihi wasallam li ta'amihi, bahwasanya tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gunakan untuk makannya. Jadi ketika beliau makan, beliau minum, beliau gunakan tangan kanannya. Wa kanat shimaluhu siwa dzalik, adapun tangan kirinya beliau gunakan untuk hal yang lain. Dalam lafaz yang lain kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tatahhurihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan ketika beliau menyisir rambutnya, ketika beliau mengenakan sandalnya, ketika beliau membersihkan dirinya, dan dalam seluruh urusannya. Nah, sehingga pendapat yang pertama membawakan makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ke makna larangan secara mutlak, baik dalam kondisi dia membuang air kencingnya ataukah dalam kondisi dia membersihkan kotorannya setelah membuang hajat, ataukah dalam kondisi bagaimanapun seseorang hendaklah dia jangan menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya. Sebagian pendapat di antara para fuqaha berpandangan bahwasanya larangan hadis ini dibawakan ke makna al-khusus, terkena pada dua keadaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang kencing dan ketika seseorang membuang hajat. Adapun pada keadaan selain dari dua keadaan tersebut, dibolehkan seorang menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya. Pendapat ini diantaranya yang dirojikan oleh Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan ma fi nahyin. Naam, fi ghairi halil baul ma fi nahyin. An-nahyu ayyamassaka biyadihi wa huwa yabul. Kata Ibnu Abbas, Syekh Ibnu Baz, beliau berpendapat bahwasanya yang demikian tidak ada larangannya. Yang ada larangannya adalah tatkala seseorang dalam kondisi kencing, wallahu a'lam. Namun seperti yang tadi kita sebutkan, pendapat yang lebih hati-hatinya dan menenangkan diri kita adalah seperti nasihat al-Imam Ibnu al-Munzir alaihi rahmatullah, untuk seorang bersemangat agar jangan menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya kecuali ia punya uzur atasnya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya di dalam hadis ini disebutkan wala yatanaffas fil ina. Kalau tadi disebutkan menyentuhkan tangan kanan selepas buang hajat, ini masuk pada pembahasan yang tadi kita sebutkan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah at-tanaffus fil ina, bernafas di bejana. Di bejana. Yakni ketika dia minum, Rasul melarang seseorang untuk bernafas di bejana yang berisikan air minumnya. Terkait masalah at-tanaffus fil ina ataukah bernafas di bejana, disebutkan oleh mereka para al-fuqaha sebagiannya bahwasanya larangan at-tanaffus fil ina, bernafas di bejana, dibawakan ke makna al-umum, baik di gelas yang dia pakai sendiri untuk dia minum, tidak dipakai oleh orang lain, ataukah di gelas yang di gelas tersebut bukan hanya dirinya yang meminumnya, tapi juga ada orang lain yang meminum dari gelas tersebut. Faham sampai di sini kan? Di gelas yang dia pakai untuk minum dan tidak ada orang lain yang meminumnya, atau di gelas yang dia pakai dalam keadaan ada orang lain juga yang meminum dari gelas tersebut. Dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang rajih. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini dan menjelaskan faedah larangan di dalam hadis ini, kata beliau, wa hadzan nahyu litta'addubi li'iradatil mubalaghati fin nadhafah. Larangan hadis ini dibawakan ke makna al-adab. Tujuannya adalah agar seorang bersungguh-sungguh menjaga kebersihan. Wa idh qad yakhruju ma'a nafsi busaqun aw mukhatun aw bukharun radi fayaksibu ra'ihatan karihatan. Karena ketika seorang bernafas di bejana, maka dikhawatirkan nantinya akan keluar dari nafasnya tersebut ludahnya, ataukah mungkin lendirnya, ataukah mungkin ada bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan akhirnya orang lain merasa jijik untuk meminum dari bejana tersebut. Ini diantara dari hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan untuk seorang jangan bernafas di bejana adalah dalam rangka seperti yang tadi beliau sebutkan. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya terkait bernafas di bejana, beliau menyebutkan dengan bab an-nahyu 'anit tanaffusi fil ina, larangan untuk seorang dia bernafas di bejana. Kemudian menyebutkan hadis Abu Qatadah yang tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yatanafas fil ina. Kemudian di bab yang berikutnya beliau menyebutkan dengan bab asyurbu binafsaini aw thalasan. Hendaklah seseorang minum dengan dua nafas ataukah tiga nafas. Nah, sehingga seakan-akan terdapat dua perkara yang terjadi kontradiktif antara satu bab dengan bab yang lain. yang satu berisikan larangan, yang satu memberikan anjuran untuk seseorang dia bernafas dengan dua nafas ataukah tiga nafas. Namun terkait hal ini disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya ada dua tariqatul jama', cara kita menggabungkan antara kedua masalah tersebut. Masalah yang pertama adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang jangan dia bernafas di bejana, dan anjuran untuk seseorang bernafas dengan setelah dia meneguk dengan dua kali tegukan atau ketiga kali tegukan pada kondisi yang berbeda. Pada kondisi yang apa? Yang berbeda. Larangan untuk bernafas di dalam ina bejana artinya adalah dia mengeluarkan nafasnya di dalam bejana tersebut. Faham enggak? Antum minum langsung. Nah, antum keluarkan nafas antum di dalam bejana. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun terkait hadis yang berisikan anjuran untuk seseorang dia bernafas dengan tiga kali teguk, kemudian nafas atau dua kali teguk adalah dibawakan ke makna di luar dari bejana tersebut. Di luar dari bejana tersebut. Nah, karena disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila kalian minum, maka jangan kalian bernafas di dalam gelas, di dalam bejana. Jangan kalian minum di dalamnya, mengeluarkan nafas di dalam bejana. Ini yang dilarang. Wa idza arada ay ya'uda falyanha al-ina'a. Kalau seseorang berkeinginan untuk kembali meminum, maka hendaklah dia menjauhkan bejananya. Summa liya'ud in kana yuridu. Kemudian dia ulangi lagi kalau semisal dia menginginkannya. Nah, disebutkan dalam lafaz yang lain bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bernafas dengan dua kali tegukan, satu teguk, dua teguk, kemudian bernafas, dan bernafasnya di luar dari gelas tersebut, menjauhkan gelasnya kemudian bernafas. Sebagian menyebutkan tiga kali teguk, satu teguk, dua teguk, tiga teguk, kemudian dijauhkan gelasnya dan bernafas. Kemudian belum menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu arwa wa abra wa amra. Karena sesungguhnya dengan seseorang melakukan yang demikian, maka akan bisa lebih mengenyangkan, memuaskan. Kenyang karena minum itu namanya rawi, arwa. Wa abra, bisa lebih menghilangkan rasa dahaganya. Dibandingkan minum sekaligus tanpa bernafas, tentu dengan bertahap akan bisa lebih menghilangkan rasa hausnya. Wa abra, dan lebih menenangkan dirinya, memudahkan dirinya untuk menelan minuman tersebut. Sehingga ini diantara dari perkara yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sisi yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, namun dikritik oleh sebagian diantara mereka para al-fuqaha, bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang bernafas di dalam bejana dibawakan ke keadaan bila gelas tersebut adalah gelas yang dipakai oleh seseorang dan tidak dipakai oleh yang lainnya. Nah, adapun kalau semisal seseorang memakai gelas tersebut atau bejana tersebut dalam keadaan dipakai oleh orang lain, maka dibawakan hadis dibawakan hadis yang tadi kita sebutkan, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang bernafas di dalam bejana, sehingga dibolehkan bernafas. Hadis yang menyebutkan bolehnya bernafas bila gelas tersebut hanya dipakai oleh diri seseorang, tidak dipakai oleh orang lain, dan bila gelas tersebut itu dipakai oleh orang lain, maka tidak boleh baginya untuk bernafas di dalam bejana tersebut. Namun pendapat ini dikritiki oleh sebagian di antara para al-fuqaha yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang rajih termasuk dari perkara yang disunahkan adalah seseorang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk bernafas di dalam bejana dalam kondisi apa saja, baik itu gelas hanya dipakai oleh dirinya atau dipakai oleh orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian terdapat di sebagian riwayat adanya lafaz yang menyebutkan au yanfukhu fihi. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bernafas di dalam bejana, Rasul juga melarang seseorang untuk meniup bejana tersebut. Ayan fukhofihi, meniupnya. Ya, paham kan antum kan? Ditiup fu fu. Orang meniup bejana yang berisikan air pada dua keadaan, biasanya demikian. Yang pertama, bila isi dari bejana tersebut dalam kondisi panas dan dia ingin apa? Mendinginkannya, dia tiup fu fu agar supaya cepat dingin. Ataukah yang kedua, ada kotoran yang ada di dalam bejana tersebut, dia tiup tujuannya agar supaya bisa terbang, agar bisa menyingkir, memudahkan dia mengambilnya. Nah, di dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud menyebutkan dengan lafaz au yanfukhu fihi, ataukah dia meniup ke dalam bejana tersebut. Al-Imam Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Autar menyebutkan dan mensyarah lafaz hadis au yanfukhu fihi. Beliau mengatakan ai maksudnya adalah fil ina alladhi yashrabu minhu, di bejana yang seseorang minum dari bejana tersebut. Jangan dia meniupnya. Wal ina yashmulu ina at-ta'ami wasyarab, dan makna ina bejana yang seseorang dilarang untuk meniupnya di dalam hadis ini, kata Imam Syaukani, terkena kepada ina bejana yang digunakan sebagai wadah tempat minum ataukah wadah untuk seseorang menaruh makanannya, sehingga belum membawakan makna ayyan fakhfihi ke kedua bejana tersebut, baik bejana yang berisikan minuman atau bejana yang berisikan makanan. Fala yanfukhu fil ina liyadhhaba ma fil ma min qadharatin wa nahwiha, janganlah seorang dia meniup ke dalam bejana yang berisikan air kalau semisal terdapat kotoran ataukah yang semisalnya. Wa kadzalika la yanfukhu fil ina litabridi ta'amil har, demikian pula jangan seseorang dia meniupkan ke bejana yang berisikan makanan tujuannya agar supaya mendinginkan makanan tersebut. Bal yasbir ila ayyabruda wa la ya'kulahu hara, bahkan dia sabar sampai dingin dengan sendirinya baru kemudian dia memakannya. Nah, lihat bagaimana pendapat al-Imam Syaukani melarang secara mutlak untuk seseorang meniup bejana tersebut baik berisikan makanan ataukah minuman, namun hendaklah dia bersabar dan dia menunggu sampai dingin dengan sendirinya. Nah, namun sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha berpandangan bolehnya seseorang meniup bejana tersebut bila memiliki hajat atasnya. Bila apa? Memiliki hajat atasnya. Semisal dia harus makan, nah, dia harus minum. Kalau menunggu sekian lama maka menyebabkan akhirnya dia merasa tidak tenang, ya kan? Mungkin kelaparan, mungkin kehausan, maka boleh baginya untuk meniupnya. Untuk apa? Meniupnya ini pendapat sebagian di antara para fuqaha membolehkan hal tersebut. Namun sebagian besar di antara para fuqaha melarangnya. Al-Habib Ibnu Hajar sendiri dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwasanya an-nafkhu ashaddu min at-tanaffus. Meniup ke dalam bejana dari sisi hukumnya lebih berat dibandingkan bernafas di dalam bejana, ya kan? Gila dari sisi dampaknya. Kalau sekedar bernafas saja mungkin kebanyakan yang keluar dari hidung seseorang adalah udara, ya kan? Mungkin yang sekedar udara yang kurang sedap. Nah, keluar dari hidungnya atau dari mulutnya. Namun kalau semisal dia meniupkan dengan mulutnya tersebut ke bejana tersebut, maka yang keluar darinya perkara-perkara yang lain, bisa mungkin liurnya, bisa mungkin dahaknya, ataukah yang semisalnya. Sehingga meniupkan ke bejana, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ini adalah keadaan yang lebih berat dibandingkan hanya sekedar bernafas. Al-Imamul Munawi juga menyebutkan wan nafkhu fi ta'amil hari yadullu 'alal 'ajalah. Meniupkan makanan yang dalam kondisi panas menunjukkan bahwasanya orangnya itu memiliki sifat al-'ajalah, ketergesa-gesaan. Adamus sabr wa qillatil muru'ah, tidak sabaran. Sedikit muru'ahnya, enggak punya wibawa dia. Suka niup-niup makanan yang berisikan bejana yang berisikan makanan ataukah yang berisikan minuman. Namun wallahu a'lamu bishawab, terkait hal ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin terkait masalah tersebut, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan illa anna ba'dul ulama istathna min dzalik. Sebagian ulama ada yang mengecualikan bolehnya hal tersebut. Mada'at ilahil haja, kalau semisal seorang membutuhkan. Kama law kana syarabu haran, semisal kalau minuman yang hendak diminum dalam kondisi panas. Yahtaju ila sur'ah, butuh cepat dia meminumnya. Farakhasa fi hadza ba'dul ulama, sebagian para ulama membolehkan hal tersebut. Lakinnal aula, kata Syekh Ibnu Taimin, namun yang lebih utama dan lebih afdal, alla yanfukha hatta law kana hara. Jangan dia tiup kalau semisal kondisinya dalam kondisi panas. Idza kana haran wa indahu ina, maka dia bisa mencari cara lain. Kalau kondisinya panas, dia punya bejana yang lain, punya gelas yang lain, fa innahu yasubbuhu fil ina thumma yu'iduhu thaniyah. Maka dia tuangkan air tersebut ke gelas yang satunya, terus demikian dia tuangkan ke gelas yang satunya, hatta yabrut, hingga bisa dingin dengan sendirinya. Ya kan, dituang begini, lama-lama apa, akan dingin dengan sendirinya. Al-muhim jangan meniupkan ke bejana tersebut. Atau zaman sekarang walhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita, ya kan, adanya kipas angin, tinggal dikencengin gitu, wah, diarahkan ke makanan tersebut dan ke minuman tersebut, dan tinggal menunggu nantinya akan cepat mendingin, ya kan, untuk kemudian seorang keluar dari khilaf di antara para fuqaha. Adanya yang berpendapat bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib, di dalam hadis ini kita bisa mengambil sekian banyak faedah. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin terkait hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu adalah jawazu tasrih bilafdzil baul. Bolehnya seseorang secara jelas mengucapkan kata kencing. Nah, kalau kita ini kan sebagian malu-malu mengucapkannya. Saya mau ini, Ustaz, buang air kencing. Nah, buang air kencing. Kemudian beliau menyebutkan li'anna alladhi wa annahu la ya'udu mukhalifan lil haya. Yang demikian bukan termasuk perkara yang harus dipermalukan oleh seseorang. Artinya kalau melakukannya, mengucapkannya, berarti enggak tahu malu dia. Nah, lihat Rasul menyebutkan wa huwa yabulu. Kata yabulu itu kan artinya kencing, gitu loh. Kalau buang air besar itu namanya apa? Akhruj al-ma, atau beliau menyebutkan utayyirul ma. Saya membuang air, ya kan? Menerbangkan air. Nah, utayyirul ma, saya buang air. Air itu bukan termasuk dari kencing. Kemudian beliau menyebutkan wa amma ma yasta'miluhu an-nasul ana idza arada ayyabula yaqulu utayyirul ma. Karena sebagian orang di zaman kita saat ini mengatakan apabila dia kencing, hendak kencing, dia mengatakan saya ingin membuang air, bukan dengan kencing. Nah, wa hadza la aslalahu. Belum menyebutkan ini, enggak ada asalnya ini. Lafaz utayyirul ma, buang air. Ini enggak ada asalnya. Yang ada asalnya dalam riwayat adalah yabulu, ya kencing, kata bala yabulu. Nah, Bahkan sebagian di antara para ahli bahasa seperti Sahibul Furu', beliau berpendapat al-aula ayyaqula abulu wa la yaqulu uriqul ma. Yang lebih utama untuk seorang memakai dan menggunakan ungkapan adalah dia mengucapkan dengan kata abulu, saya akan kencing. Lebih utama demikian. Wa la yaqul, jangan dia mengatakan uriqul ma. Dia tuangkan airnya, dia buang airnya, jangan. Tapi yang harus dia gunakan adalah lafaz yang sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yabul. Dalam lafaz yang lain juga Rasul mengatakan ketika melewati kuburan, wa amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal baul, disebutkan dengan lafaz baul, kencing. Sehingga kencing ini bukan termasuk dari perkara yang butuh seseorang malu untuk mengungkapkannya ketika dia hendak membuang air kencingnya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, terus kalau semisal seorang dia ingin memilih menggunakan lafaz buang air kencing, apakah dibolehkan atau tidak? Jawabannya tetap dibolehkan. Tetap dibolehkan. Nah, karena disebutkan oleh sebagian ulama hanya menyebutkan dengan lafaz al-aula, yang lebih utama diucapkan kata abulu, dia kencing. Kalau dia masih ingin memakai, menggunakan ungkapan tersebut, maka ini juga perkara yang tidak dilarang. Namun kalau semisal beranggapan bahwasanya mengungkapkan kata kencing ini termasuk dari perkara yang dengannya seseorang jatuh wibawanya, dengannya seseorang direndahkan, dengan seorang dianggap gak tahu malu, ini bukan perkara yang dibenarkan, karena inilah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang paling malu di umat Islam ini tentu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik, ini insyaallah yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa beberapa faedah yang ada di dalam hadis ini kita akan bacakan pada kesempatan yang setelahnya biiznillah taala. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.